Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid. Pembahasan kita masih dalam bab Tafsir Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah. Bab Tafsir Tauhid dan Syahadat la ilaha illallah. Telah kita jelaskan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Yaitu surah Al-Isra ayat 57. Di mana pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrikin supaya mereka memanggil sesembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa menolong mereka, menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Dan ternyata sembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk melakukannya. Nah, Allah katakan qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kasba dzurri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, panggillah orang-orang yang kalian kira selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa menghilangkan kesulitan, kemudaratan dari kalian, dan juga tidak bisa memindahkannya. Kemudian Allah katakan lagi, ulaika alladziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasiilah. Mereka yang kalian seru, yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat, Nabi Isa alaihissalam atau ibunya, atau orang-orang soleh yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka yang kalian seru atau yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maknanya mereka yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para malaikat yang mereka ibadahi selain Allah, begitu pun Nabi Isa alaihissalam dan juga Uzair dan semua orang-orang soleh dan para wali-wali yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Di mana wasilah di sini maknanya secara asal, sebab alladhi wasilu ila al-maqsud. Wasilah makna sebab yang mengantarkan kepada maksud tujuan. Ya. Sebab yang mengantarkan kepada maksud dikatakan wasilah, pelantara. Ya. Adapun makna wasilah dalam ayat ini adalah at-ta'ah wal qurb, ketaatan dan mendekatkan diri. Ya, sehingga maknanya para malaikat alaihimussalatu wassalam, Nabi Isa, begitu juga ibunya Maryam, Uzair, para wali, orang-orang soleh yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semua yataqarrabuna ila Allah bitta'ah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ayyuhum aqrab. Ya. Supaya mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka berharap menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ya. Dan juga mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi menunjukkan yang mereka ibadah selain Allah, hakikatnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga makna wasilah di sini adalah at-ta'ah wal ibadah. Ya. Maknanya mereka mencari jalan kepada Rabb mereka, maksudnya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukanlah makna wasilah dalam ayat ini sebagaimana yang diyakini, dipahami oleh kuburiyun, para penyembah kubur. Ya. Mereka memahami wasilah di sini adalah pelantara, di mana engkau menjadikan seorang pelantara antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebutuhan-kebutuhanmu, untuk mengangkat dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wasilah yang dipahami oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu dan sekarang ini. Ya. Mereka beranggapan kalau kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hamba yang banyak dosa. Allah tidak akan mendengar doa kita. Sehingga supaya doa-doa kita, kebutuhan-kebutuhan kita tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengangkat seorang pelantara. Ini menurut pemahaman mereka yang batil, yang sesat. Ya. Kita sebenarnya mengangkat seorang pelantara yang bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dijadikanlah para wali yang telah meninggal dunia sebagai wasilah tadi. Pelantara yang menurut mereka akan menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu sekali lagi ini adalah kebatilan. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Dikarenakan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Sebagaimana kita sebagai rakyat jelata, kemudian kita ingin menyampaikan keinginan kita kepada raja. Sebagai rakyat jelata tidak bisa langsung menyampaikan keinginan kita kepada raja. Ya. Harus ada pelantara, ajudan atau yang semisalnya, yang bisa menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada sang raja tadi. Kalau langsung tidak akan diterima oleh raja tadi, dikarenakan raja tidak mengenal kita. Ya. Begitupun kata mereka, tatkala kita ingin menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada perantara yang menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga perantara-perantara yang mereka sebut itu seperti tadi, para wali yang telah meninggal dunia, para nabi, para malaikat dan lain sebagainya. Ya, jadikan sebagai wasilah sehingga mereka bertawassul, mengambil pelantara untuk menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi yang telah meninggal dunia, melalui malaikat-malaikat, melalui orang-orang soleh, para wali yang telah meninggal dunia. Jelas ini kesyirikan. Kenapa dikatakan mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Ya, seorang raja di dunia, ya, dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui bagaimana detail rakyat-rakyatnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua makhluknya. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun di langit-langit dan di bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya. Ya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui doa kita. Allah mengetahui apa keinginan-keinginan kita. Ya. Sehingga tidak perlu kita mengambil pelantara. Ya. Berdoa misalkan kepada orang yang telah meninggal dunia, ke kuburan, ya, sampaikan keinginan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu. Langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya untuk kalian. Allah yang menyatakan berdoalah kepada-Ku, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah mengambil pelantara dari orang-orang yang dianggap sebagai wali yang telah meninggal dunia. Nah, ya. Atau kepada para nabi. Ya. Ya Nabi apa? Ya Nabi Mustafa balik maqasidana. Ya, enggak usah mengatakan kalimat tersebut. Ya. Wahai Nabi yang terpilih, sampaikanlah maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk di antara ya mengambil wasilah yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang dalam syariat ini. Kalau kita punya keinginan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah pergi ke kuburan kemudian meminta kepada penghuni kubur, sampaikan keinginan-keinginan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau enggak usah kepada Nabi SAW yang telah meninggal dunia. Wahai Nabi, ya, sampaikanlah maksud-maksud kami. Balig maqasidana. Ya, sampaikan tujuan-tujuan kami, maksud-maksud kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu demikian. Langsung saja sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar kepada makhluk-makhluknya. Ya. Tadi menjadikan wasilah pelantara selain Allah Subhanahu wa taala tadi untuk menyampaikan tujuan dan keinginannya kepada Allah berawal dikarenakan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan raja-raja tadi. Ya. Yang tidak akan mendengar ucapan orang-orang atau rakyat jelata kecuali ada pelantara. Ya, ini berawal dari sini menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah menjelaskan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sama semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat kepada siapapun di antara hamba-hambanya. Ya. Tidak tersamarkan sesuatu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nah. Ini makna wasilah pada ayat yang kita bacakan tadi. Sekali lagi, al-wasilah dalam ayat tadi, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah. Makna wasilah di sini adalah at-ta'ah wal ibadah. Ya, ketaatan dan ibadah. Ya, dikatakan inilah perantara yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'ah wal ibadah. Ya, inilah sebab dan inilah jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih dekat kepada Allah. Ya. Ketaatan dan juga ibadah. Bukanlah maknanya sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang musyrik. Wasilah di sini pelantara yang bisa mengantarkan keinginan-keinginan, menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti para penghuni kubur, para wali, para malaikat, para nabi, ya. Ini salah dalam memahami ayat tersebut. Ya. Padahal sekali lagi makna yang benar dari kata wasilah dalam ayat tadi adalah at-ta'ah wal ibadah, ketaatan dan ibadah. Ya. Kita masuk pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala musannifu rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali ya, kepada yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan Dia menjadikan tauhid sebagai kalimat yang kekal, kalimat yang tetap, fi 'aqibihi, pada keturunannya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarah penjelasannya, ay la ilaha illallah, maksud wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, ya, dan menjadikan tauhid sebagai kalimat yang kekal, maksudnya kalimat la ilaha illallah, ya, jadikan kalimat yang tetap, kalimat yang kekal pada keturunannya. Nah, fatadabbar kaifa ambar al-khalilu alaihi salatu wassalam anna hadhihi al-kalimati al-azimati bima'naha alladhi dallat alaih. Perhatikanlah, tadaburilah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam al-khalil, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan gelar sebagai Al-Khalil, ya, Khalilullah, Khalilurrahman, hanya dua saja, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khalil ini tingkatannya paling tinggi, ya. Ada Habib, ada Khalil. Kalau Habib, orang yang dicintai. Nah, secara umum Ya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Begitu juga para sahabat, para ulama. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Khalil, tingkatannya lebih daripada itu. Ya, orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai khalil, ya, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalil. Nah, ya. Tapi khalil ini, ya, tingkatan yang sangat tinggi di dalam kecintaan. Nah, sehingga di antara hamba Allah yang mendapatkan gelar sebagai al-khalil, Khalil Rahman. Ya, hanya dua saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, perhatikanlah dalam ayat ini, kaifa ambar al-khalil alaihi salam an hadil kalimatil azimah bima'naha alladhi dalat alaihi. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mengungkapkan tentang kalimat yang agung ini dengan maknanya yang menunjukkan kepadanya. Wa wudi'at lahu, dan diletakkan padanya. Ya. Apa maknanya? Minal bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillah al-mawjudah bil kharij. Ya. Berupa berlepas diri dari setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar sana. Ya, kal kawakib wal hayakul wal asnam, seperti bintang-bintang, ya, planet-planet dan berhala-berhala. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illa alladhi fatarani, ya, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ini makna illallah. Ya. Nah, dikarenakan dalam ayat ini berisi penafian dan berisi penetapan. Menafikan setiap sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isbat, menetapkan, ya, siapa yang berhak untuk diibadahi illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ya. Ini pun sebagai dalil dengan tauhid rububiyah untuk mentauhidkan uluhiyah. Dikarenakan Allah yang menciptakanku, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, sehingga dalam ayat ini berisi an-nafyu wal isbat yang merupakan rukun dari la ilaha illallah. Menafikan peribadahan-peribadahan yang batil dan isbat menetapkan sembahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Yeah. Di sini Nabi Ibrahim berlepas diri dari setiap yang diibadahi selain Allah. Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifatnya umum. Apa saja itu. Ya, baik itu bintang-bintang. Nah, atau planet-planet. Ya, al-haikal. Apa al-hayakul, ini jama' daripada haikal, yang artinya ad-dahmu min kulli syai. Ya, ad-dahmu yang banyak, yang padat dari segala sesuatu. Yang dimaksud hayakul atau haikal, al-abniyah asyamikhah wal-amail ar-rafi'ah. Ya, bangunan-bangunan, ya, yang tinggi. Nah, minal masajid wal kubab al-kubur wal masyahid. Seperti masjid-masjid atau kubah-kubah di di atas kuburan. Nah, ini antara makna hayakul. Ya. Yang bukan jamaknya haikal. Nah, Nabi Ibrahim AS menyatakan berlepas diri dari setiap yang diibadai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sifatnya umum seperti bintang-bintang, planet-planet tadi, ya. Atau patung-patung, berhala-berhala. Allati sawwaraha qaumun Nuh 'ala suwaris salihin, yang dibentuk oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam dalam bentuk orang-orang saleh. Wadda waswa wa yaghus wa ya'uq wa nasr. Ini nama-nama hamba-hamba saleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasr. Ketika mereka meninggal dunia, dibuatlah patung-patung mereka. Ya, tujuannya untuk mengenang jasa-jasa, mengenang kesolehan mereka. Ya, ketika itu belum diibadahi. Nah, orang-orang masih tahu tidak boleh beribadah kepada berhala-berhala. Ya, ini hanya dalam rangka mengenang jasanya saja. Hanya dalam rangka mengenang kesolehannya. Setelah generasi ini meninggal dunia, kemudian datang generasi yang berikutnya, ya, mulai mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut atau patung-patung tersebut. Ya, ini diantara bahaya, ya, gambar makhluk yang bernyawa. Nah, sehingga ancaman yang keras bagi orang yang membuat patung-patung. Nah, sampai Rasul mengatakan, inna asaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. Baik itu berupa lukisan tangan. Nah, ya, atau pahatan di batu, ya, atau yang semisalnya. Ini diancam dengan ancaman yang sangat keras. Nah, kenapa dikatakan ini di antara sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, walaupun alasannya bukan untuk diibadahi. Ya, alasannya untuk mengenang sebagai seni misalkan. Ya, mengenang jasa-jasa pahlawan. Ya, atau dalam rangka supaya lebih khusyuk. Nah, sebagian lagi mulai yang awalnya untuk mengenang jasa-jasanya, ya, berpindah lagi. Nah, alasannya supaya lebih khusyuk kalau kita beribadah kepada Allah dekat patung-patung atau gambar-gambar tersebut. Ya, dibuatlah gambar-gambarnya di rumah, disimpan di tempat dia melaksanakan ibadah. Dengan tujuan bukan beribadah kepada berhala atau gambar tadi, tapi tujuannya supaya kita lebih khusyuk. Kita mau ibadah, lihat orang ini. Orang ini orang yang soleh, orang yang rajin ibadahnya. Supaya kita tambah rajin ibadahnya. Ini syubhat. Nah. Ya. Berawal dari sana. Nah. Kemudian. Ya, lama-lama. Dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Generasi ini meninggal dunia. Datang generasi yang lainnya. Menganggap orang ini memiliki kelebihan, kehebatan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga Nabi Nuh AS memperingatkan mereka dengan keras. Ya, supaya meninggalkan, ya, berhala-berhala tersebut. Nah, tapi mereka membantah. La tadarunna alihatakum, wa la tadarunna wadda, wa la suwa'a, wa la yagusa, wa ya'uq, wa nasr. Ketika Nabi Ibrahim memerintahkan supaya mereka meninggalkan, ya, sembahan-sembahan tersebut, mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, ya. Sehingga sekali lagi, keharuman yang sangat besar, ya, dalam menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, apalagi tadi berupa patung-patung. Nah, walaupun tujuannya bukan untuk diibadahi, hanya sekedar seni, hanya sekedar mengenang jasanya, tetap ini masuk dalam keharaman. Nah, wa ghayriha min al-awsan wal andad allati kanat ya'buduha al-musyrikuna bi'ayaniha, dan lain sebagainya dari berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang diibadahi oleh orang-orang musyrikun. Nah, walam yastanni min jami'il ma'budat illa alladhi fatarahu. Nabi Ibrahim tidak mengecualikan dari semua sembahan-sembahan yang diibadahi tersebut kecuali zat yang telah menciptakannya. Wahuwallahu wahdahu la syarikalah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tidak ada sekutu baginya. Fahada huwa alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Maka inilah yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, kalimat tauhid mutabaqatan, secara tercakup padanya, kesesuaian. Nah, ini yang disebutkan oleh kalimatul ikhlas. Kalimatul tauhid itu berlepas diri dari berbagai macam sesembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan sembahan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang hak, sembahan yang sebenar-benarnya untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebatilan. Nah, faqulu ibadatin yuqsadu biha ghairullah min du'ain wa ghairihi wa hiya batilah. Maka setiap ibadah yang dimaksudkan dengannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa berdoa dan yang lainnya, itu adalah kebatilan. Setiap ibadah, ya, baik itu berdoa, sholat, menyembeli dan lain sebagainya, kalau dimaksudkan untuk selain Allah, itu adalah suatu kebatilan. Wa huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah. Itu adalah kesyirikan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang musyrik, nah, dalam keadaan mereka sedang diazab oleh api neraka, dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun, manakah berhala-berhala yang selalu kalian persekutukan. Nah, min dunillah, yang selalu kalian persekutukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang kafir dalam keadaan sedang ditimpa azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih dalam api neraka. Diajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, dalam rangka mengejek, dalam keadaan menghina mereka. Ini untuk menambah penderitaan yang mereka rasakan dalam kondisi mereka diazab, ya, oleh api neraka yang sangat panas. Kemudian diajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ya, manakah berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah dahulu? Ya, apakah berhala-berhala yang disembah selain Allah itu bisa melepaskan azab yang sedang kalian alami? Nah, saya kalau katakan tadi, ya, sebagai bentuk ejekan kepada orang-orang kafir, summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Ya, dikatakan kepada mereka ini ketika mereka mendapatkan azab api neraka. Nah, Allah katakan kepada mereka dalam bentuk ejekan, manakah berhala-berhala yang selalu kalian persekutukan, min dunillah, ya, yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a, kadzalika yudillullahul kafirin. Ya, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menjawab, "Naam, dallu anna." Mereka telah hilang, lenyap dari kami. Nah, ya, tidak bisa menolongnya, tidak bisa membantunya, tidak bisa melepaskan adab dan siksa mereka. Nah, balam nakun nadu'u min qablu syai'a, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Nah, kadzalika yudillu Allahul kafirin, demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Nah, menunjukkan bahwasanya berhala-berhala yang mereka ibadah selain Allah tidak bisa melepaskan mereka dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. نكتب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.